الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan yang lalu secara ringkas berhubungan dengan akibat dari mempelajari ilmu kalam. Apa itu akibatnya? Anda, Bapak Muhammad, terjatuh dalam kebingungan, keraguan-keraguan dalam masalah iman. Ragu-ragu. Tidak beriman tapi juga tidak kufur. Tidak menetapkan tapi juga tidak mengingkari. Tidak membenarkan tapi juga tidak mendustakan. Ya tadab-tadab. Dan telah dikutip kemarin perkataan-perkataan dari sederetan imam-imam ahli kalam, mulai dari Amidi, kemudian juga Ghazali, Ar-Razi, yang akhir dari riwayat mereka dalam perjalanan hidup mempelajari ilmu kalam, yaitu berakhir dengan apa? Dengan pengakuan bahwasanya ilmu kalam tidak memberikan manfaat untuk bisa mencapai derajat yakin. Padahal itu yang dipropagandakan bahwasanya kalau ingin mencapai keyakinan yang sempurna ya melalui metode kalam, tapi tidak akan berhasil. Nah, kalimat yang masyhur dari Ar-Razi, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dalalu. Baik, masih pada kutipan perkataan-perkataan mereka, kita lanjutkan. Wakadzalika qala Abu al-Ma'ali al-Juwayni. Pensyarah Waraqat juga diketahui mumpuni dalam ilmu usul. Dia katakan, ya ashabana, la tashtagilu bil kalam. Falau arafta annal kalama yablugu bi ila ma balagha mashtagaltu bih. Wahai saudara-saudaraku, yaitu teman-temanku. Jangan kalian menyibukkan dengan ilmu kalam. Falau araftu ini. Nah, araftu. Falau araftu annal kalama yablughu bi ila ma balagh mashtaghaltu bih. Seandainya aku tahu bahwasanya ilmu kalam ini akan membawaku sampai pada apa yang telah sampai ini, maka aku tidak akan menyibukkan diri dengannya. Dalam artian menjadikan dia kebingungan dan kelelahan. Waqala inda mautihi. Laqad khudtu al-bahral khadm. Waqallaitu ahlal islami wa ulumahum. Wadakhaltu fil ladhina nahawni anhu. Wal'an fa'in lam yatadarakani rabbi birahmatihi falwailu libnil juwayni. Waha anadha amutu ala aqidati ummi au qala ala aqidati aja'izi naisabur. Ini akhir dari orang yang dikatakan mumpuni dalam ilmu kalam. Dia katakan, sungguh aku telah mengarungi lautan yang luas dari ilmu kalam. Dan aku telah meninggalkan ahlul Islam serta ilmu mereka. dan aku masuk pada perkara yang mereka larang aku darinya, yaitu ilmu kalam. Dan sekarang sungguh, seandainya Allah tidak menyusulkan kepadaku dengan rahmatnya, maka kecelakaanlah bagi Ibnul Juwayni. Dan ketahuilah ini, aku sekarang akan mati di atas akidah ibuku, atau dalam sebagian riwayat akan mati di atas akidah nenek-nenek negeri Naisabur. Dalam artian, nah mereka berada di atas fitrah yang tidak perlu belajar ilmu kalam. Nah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Ulum mengatakan, "Qultu hadza ma'na qawli ba'dil a'immah 'alaikum bidinil ajaiz." Ini maksudnya, yaitu atas kalian untuk berpegang teguh dengan agama nenek-nenek. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya mereka beriman pada Allah di atas fitrah, tidak perlu belajar ilmu kalam. Wa kadzalika qala Syamsuddin Al-Khusrusyahi dengan dhamma kha dan fathah ra. Ra-nya di fathah berarti Khusrusyahi. Nisbah kepada Khusrusyah, suatu daerah di Tabriz. Al-Khusrusyahi. Nah, namanya Abdul Hamid bin Isa min ahli al-kalam. Wa kana min ajalli talamidati Fakhruddin Ar-Razi. Ini murid dari Ar-Razi yang telah kita sebutkan di depan syair yang dia ucapkan. Li ba'dil fudala. Faqad dakhala 'alayhi yawman faqala ma ta'taqidu qala ma ya'taqiduhul muslimun faqala wa anta munsharihus sadri lidhalika mustaykinun bi aw kama qala faqala na'am faqala ashkurullah 'ala hadhihi ni'mah lakinni wallahi ma adri ma ataqid wallahi ma adri ma ataqid wallahi ma adri ma ataqid wa baka hatta akhdala lihyatah Walibni Abil Hadid Al-Fadil Al-Mashhur Bil-Iraq. Nam syair Nam Dakara Ba'dah. Ini Khusrau Syahi, murid tersohor dari Ar-Razi, juga mengakui ketika mengatakan kepada orang-orang fudala, orang-orang utama yang masuk menemuinya, bertanya apa yang engkau yakini. Dia mengatakan apa yang diyakini oleh kaum muslimin. Kemudian ditanya lagi, engkau lapang dada atas hal tersebut dan yakin betul-betul tentang akidah kaum muslimin? Dia mengatakan iya. Kemudian dia mengatakan, aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Akan tapi demi Allah, aku tidak tahu apa yang aku yakini. Apanya? Pakai hamzah kata, hamzah wasal. Dan di sini hamyah, hamzah kata. Kalau konteksnya emang lebih betul ini, yang di tempat antum, yaitu hamzah wasal. Nah, tempat yang cetakan lain, kata juga. Apa? Kayaknya lebih tepat, tapi diberi ini aja, finuskhah itu, sehingga suatu saat mungkin ada penguat lain. Tapi kalau zahirnya memang demikian, perhatikan konteksnya. Kalau ashkurullah ala hadhihi ni'mah, nah, aku bersyukur pada Allah atas nikmat ini. Nah, seakan-akan dia dalam keadaan yakin, tapi kalau dia mengatakan ushkurillah ala hadhihi ni'mah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat ini. Karena dia tidak dapat, ya kan? Lakinni wallah ma adri ma a'taqid. Akan tapi aku, demi Allah, aku tidak tahu apa yang aku yakini. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang aku yakini. Naam. Kemudian dia menangis sampai membasahi lehyahnya. Naam. Zahirnya lebih tepat hamzah wasl. Di perian penjelasan fi nuskha. Ini menunjukkan kebingungan mereka juga. Nah, kebingungan mereka. Tidak tahu apa yang diyakini. Nasallallahu al-afiyah. Walibni Abil Hadid, yaitu Abu Hamid Abdul Hamid bin Hibatullah ibn Muhammad. Min a'yanil mu'tazilah, dari tokoh-tokoh mu'tazilah. Al-Fadil al-Mashhur bil Iraq. Naam. Fika ya ughlutat al-fikri. Hara amri wa anqadha umri. Ini pakai ki ataukah yang diharokati ada enggak? Fika. Safarat fika al-uqulu fama rabihat illa adas saf ila adas safri. Naam, biar sama. Safarat fika al-uqulu fama rabihat illa adas safri. Falahallahu al-ula za'amu annaka al-ma'rufu bin-nadhari kadabu innal ladhi dhakaru kharijun an quwwatil bashari. Naam. Ughlutah, yaitu ma yughalitu bihi min al-masail, sesuatu yang membuat naam, masalah-masalah yang membuat seorang terjatuh dalam kesalahpahaman. Dan di sini, akhwan, yang diinginkan ya ughluta al-fikri diarahkan kepada Allah, dan ini tidak benar. Memutlakkan lafaz tersebut pada Allah Subhanahu wa taala satu hal yang batil. Nah, makanya pada fika ya ughluta al-fikri diberi ta'liq itlaquhu fi haqqillahi la yasih. Lianna tauhid mafturatun 'alan nufus. Sehingga nah, kalau diarahkan padamu, maksudnya padamu ya Allah. Ini maksudnya. Tapi dia ibaratkan dengan ungkapan yang tidak beradab ini. Padahal dia dikatakan alimun bil adab, ya ahli dalam ilmu adab, maksudnya dalam syair. Tapi dalam beradab pada Allah tidak beradab. Padamu wahai zat yang membuat pemikiran ini bingung. Itu intinya. Hara amri wa qadha umri, perkaraku bingung dan umurku habis. Safarat fikal uqulu fama. Naam, akal-akalku pergi padamu. Fama rabihat illa adas safri, tidak mendapatkan keuntungan kecuali gangguan safar. Falahallahu al-ula za'amu. Laha. Naam. Anahu ya'ti bima'na la'an. Bima'na la'nat. Maka Allah melaknat golongan yang awal. Naam. Sesuai sangkaan mereka. Annakal ma'rufu bin nadri, bahwasanya engkau ini dikenal dengan kemampuan ilmu nadhar, kemampuan ilmu kalam. Maksudnya ke nam diri sendiri ini. Yaitu bahwasanya orang-orang nam memujimu dan dia doakan buruk bagi orang-orang yang memujinya ini, bahwasanya dirimu itu terkenal dengan ilmu nazar. Kadzabu, ya, mereka sungguh telah berdusta. Innal ladzi dzakaru, sungguhnya yang mereka sebutkan, kharijun an quwwatil basyari, keluar dari kekuatan anak manusia. Syahidnya na'am, ungkapan kebingungan, ya, dan tidak mereka dapat kecuali ada safari, yaitu na'am, gangguan, kelelahan, kecapean dalam perjalanan hidup ini. Qala al-Khawanji Abu Abdillah Muhammad bin Namur al-Mutakallim, termasuk ahlul kalam, inda mautih, ketika menjelang kematiannya, ma'araftu mimma hassaltuhu syai'an siwa annal mumkin yaftakiru ilal murajjih. Itu tak. Ini masuk dalam Islam tidak kalau hanya seperti ini. Ma'araftu ma hasaltuhu syai'a siwa annal mumkin yaftakiru ilal murajjih. Nah, aku tidak tahu dari hal-hal yang aku hasilkan sesuatu pun. Ya, dia belajar ilmu kalam tidak mendapatkan hasil apapun kecuali apa? Kecuali apa? Keyakinan bahwasanya mungkin itu butuh kepada murajjih. Mungkin yaitu apa? Alladzi yumkinu an yujad wa yumkinu an la yujad. Itu sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan ada tidaknya butuh kepada apa? Murajjih. Itu saja. Nah, sehingga diwujudkan atau tidak diwujudkan. Nah, ini tok dia. Keyakinan yang dia dapat bahwasanya sesuatu mungkin itu butuh kepada murajjih sehingga bisa apa? Bisa terpilih ada atau tidak. Paham? Atau ini juga tidak didapat oleh kalian? Hah? Mungkin yaftakiru ilal murajjih. Mungkin itu kan sesuatu yang mungkin. Dalam artian mungkin ada, mungkin tidak. Untuk bisa memilih antara ada dan tidak butuh apa? Butuh apa? Murajjih. Ini loh, sesuatu yang bisa menguatkan mau diadakan atau mau tidak. Tutok yang dia dapat. Thumma qala al-iftikaru wasfun salbi. Amutu wa ma'araftu syai'a. Kemudian iftikar itu suatu sifat yang salbi. Sifat apa? Salbiyah, bukan thubutiyah. Sifat ketidakadaan. Namanya iftikar, yaitu kebutuhan, adalah suatu sifat ketidakadaan. Berarti kalau demikian aku mati dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sudah, alhamdulillah ngaku kalau tidak tahu apa-apa. Mending ini. Nah, waqala akhar, dan yang lainnya mengatakan. Yang perkataan ini dinisbahkan oleh Syekhul Islam kepada Ibnu Wasil Al-Hamawi dalam Darut Ta'arud. At-taji'u ala firashi wa ad'u al-milhafah ala wajhi wa uqabilu baina hujaji haulai wa haulai hatta yattali'al fajru wa lam yatarajjah indi minha syai. Aku berbaring di atas pembaringanku, kemudian aku letakkan milhafah ala wajhi. Milhafah apa? Milhafah apa makna milhafatun? Arin? Arin?